anakku sayang, jangan cengeng, jangan ikut-ikut ibumu. Ku tak bisa lihat kau sedih, ku tak bisa marah padamu, ku tak bisa tidak bilang iya. Boleh jadi apa saja, yang penting kami bahagia.